وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan al-amru tsani, perkara yang kedua yang berkaitan dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara sam'iyat, perkara yang wajib diimani walaupun tidak masuk akal menurut akal kita, namun kewajiban tetap untuk mengimaminya dikarenakan akal kita yang belum bisa mencernanya. Bukan hakikatnya tidak masuk akal, kalau diperhatikan semua perkara ini perkara yang semuanya masuk akal, namun terkadang akalnya kita yang belum bisa mencernanya. Al-amru tsani maji'u malakil mauti ila Musa alaihi salam. Perkara yang kedua, kedatangan malakul maut kepada Musa alaihi salam. Ja'a malakul mauti bi surati insanin ila nabiyullahi Musa alaihi salam. Malakul maut datang bi surati insanin, dalam bentuk sosok manusia, kepada Musa alaihissalam. Liyaqbidharuhahu. Tujuan kedatangan malaikat maut untuk mencabut rohnya. Falatamahu Musa faqafa'a aynahu. Lalu Musa alaihissalam menempeleng dia. Faqafa'a aynahu. Sehingga membuat kedua mata malaikat tersebut terkeluarkan. Faraja'al malak ila Allah Ta'ala. Lalu malaikat tersebut kembali menuju Allah Azza wa Jalla. Waqal, dia mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridu al-maut. Engkau ya Allah telah mengutus aku kepada seorang hamba yang la yuridu al-maut, yang tidak ingin mati. Faraddallahu alaihi aynahu. Lalu Allah Azza wa Jalla mengembalikan mata malaikat maut tersebut. Waqal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, irji' ilaihi. Kembali lagi ke Musa alaihi salam. Wa qul lahu yad'u yadahu ala matri thawrin. Falahu bima ghatta yadahu bikulli sya'ratin sanah. Kembalilah ke Musa, kemudian katakan kepada dia untuk meletakkan tangannya pada punggung kerbau. Falahu bima ghatta yadahu. Saurut sapi ya. Kerbau itu sapi yang semaknanya. Kerbau itu juga digolongkan jenis sapi ya, makanya kerbau di pendapat yang rajih boleh untuk dikorbankan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kerbau itu boleh dikorbankan. Digolongkan masuk jamus atau bakor. Alamatni thawrin falahu bima ghatta yadahu bikulli sya'ratin sanah. Agar dia meletakkan tangannya di punggung sapi, sehingga bagi dia, bagi Musa tersebut, akan mendapatkan masa tenggang panjang umur dengan setiap bulu yang ditutup oleh tangannya tadi seukuran 1 tahun. Mana satu bulu itu satu tahun. Faqala Musa summa madza, kemudian Musa mengatakan, terus apa setelah itu? Qal sumal maut. Kemudian malaikat maut mengatakan, kemudian kau akan mati. Qala fal an. Lalu Musa alaihissalam mengatakan, ya sudah kalau begitu mendingan sekarang sajalah. Fasa'alallaha ayyudniyahu minal ardil muqaddasa aram yatahajarin. Lalu Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar mendekatkan dia ke al-ardul muqaddasa, yang ada di Palestina tersebut. Romyata hajarin, seukuran lembaran batu. Maknanya sangat dekat ya. Al-ardul muqaddasa itu sama seperti ardul harmain, ada batas. Batas tanah suci itu ada batas wilayahnya. Musa alaihissalam minta didekatkan dengan wilayah Ardul Muqaddasah ini tadi. Seukuran lemparan batu, sangat dekat lah. Antum bisa bayangkan lemparan batu kalau dilemparkan ya paling beberapa meter. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falau kuntu sama, kalau seandainya aku di sana, la araitukum qabrahu, niscaya aku akan perlihatkan kepada kalian kuburan dia." Arayuri, araitu, memperlihatkan kuburannya. Ila janibit tariqi indal kasibil ahmaro atau ahmari, kuburannya ada di samping atau di pinggir jalan pada al-kasib al-ahmar. Al-kasib al-ahmar itu maknanya ar-ramal ahmar, pasir merah. Mereka para ulama menyebutkan ada gundukan pasir warna merah ketika itu. Indal kasibil ahmari fajri. Kenapa dibaca ahmari? Na'at. Na'at kemana? Yang tepat ahmari atau ahmaro? Ada alif lam. Wa hadzal hadits tsabitun fi sahihain. Hadis ini sahih ya. Wa innama asbathahu al-mu'allifu fil aqidah. Hanyalah mu'allif membawakannya dalam bab aqidah atau menetapkan hadis ini dalam bab aqidah. Li'anna ba'dul mubtadi'ah ankarahu. Dikarenakan sebagian ahlul bid'ah mengingkarinya. Mu'allilan dhalika bi'annahu yamtani' anna Musa yaltam al-malakah. Dengan alasan mu'allilan itu yang beralasan atau dengan alasan mu'allilan sebagai apa? Hal ya. Dari ba'd. Beralasan dhalika mumtani'an. Dengan alasan itu mustahil. Bi'annahu yamtanya anna Musa yaltam al-malik. Bahwasanya mustahil Musa itu bisa mempeleng malaikat. Wa naruddu alaihim. Dan kita bantah mereka dengan alasan. Bi'anna al-malak ata Musa bi surati insanin. Bahwasanya malaikat mendatangi Musa dalam bentuk manusia. La ya'rif Musa man huwa. Musa tidak tahu siapa dia. Yatlub minhu nafsahu. Malaikat tadi menginginkan jiwanya Musa. Famuqtadha at-tabi'ah al-bashariyah ayyudafi' al-matlubu an-nafsihi. Sesuatu yang sudah konsekuensi tabiat manusia. Orang yang diminta, dituntut. Ya. Dia akan membela dirinya. Walau alima Musa annahu malakun lam yaltamhu. Kalau seandainya Musa tahu itu malaikat, Musa tidak akan menempelingnya. Walidzalik, oleh sebab itu, istaslama lahu fil marra' atsaniyah. Oleh sebab itu Musa pasrah pada kali yang kedua. Hina ja'a bima yadullu ala annahu min indillah. Ketika dia datang dengan membawa sesuatu yang menunjukkan kalau dia berasal atau datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ya'ta'uhu muhlatin minas sinin, yaitu berupa apa? Berupa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, muhlatin minas sinin, masa tenggang beberapa tahun. Bi qadri ma tahta yada ya bi qadri ma tahta yadihi min sya'ri thawrin, seukuran rambut yang ada di bawah tangannya, ya berupa rambut apa? Rambut sapi tadi. Adapun dalil yang lain yang menunjukkan itu betul-betul malaikat, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya lagi. Tadi matanya terkeluar, kemudian dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla, menunjukkan itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Difaham ya? Kemudian masuk pada bab yang berikutnya, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala ingin menyebutkan pembahasan yang berkaitan dengan asyratus sa'ah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa min dzalika asyratus sa'ah, dan di antara hal itu, ya, maknanya hadis-hadis sam'iyat, ya, di antara hadis-hadis sam'iyat, asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, mislu khurujid dajjal, seperti keluarnya dajjal, wa nuzul Isa bin Maryam alaihi salam wa yaqtulahu, dan juga seperti hadis tentang turunnya Isa alaihi salam fa yaqtulahu, lalu Isa ibnu Maryam membunuh dajjal, wa khuruj Ya'jij wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, wa khuruj dabah, keluarnya dabah, hewan dabah itu ya, wa tulu'is syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, wa asbahi dzalik mimma sahabi naqal, dan yang semisal itu dari hadis-hadis yang telah sahih penukilannya. Asyarah, penjelasan. Iqra ya Abu Muhammad. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Syaikh rahimahullah. Al-amru salisu asyaratus sa'ah. Al-asyratu jam'u syaratin wa huwa dughatan al-alamatun. Was-sa'atu dughatan al-waqtu awil hadiru minhu, wal muradu biha huna al qiyamatu, wa asyratu sa'ati syar'an al alamatu dalati ala kurbi yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala, wa hal yanzuruna ila sa'ata an ya'tiyahum baghtatan faqad ja'a asyratuha, wa zakara al mu'allifu min asyrati sa'ati ma ya'ti awarib khurujud dajjal wa huwa lughatan sigatun mubalaghatun minad dajjali wa huwa al-kazibu wat-tamwihu wa syar'an rajulun mumawwihun yakhruju fi akhiriz zamani yada'ir rububiyatan wa khurujuhu sabitun bisunnati wal ijma'i. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qulu Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa a'udzu bika min azabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati. Rawahu Muslim. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minhu fi sholati, muttafaqun alaihi. wa ajma'al muslimuna 'ala khurujihi wa qissatuhu annahu yakhruju min tariqin baina asy-Syam wal 'Iraq fa yad'u an-nasa ila ibadatihi fa aktsaru man yatba'uhu al-yahudu wan nisa'u wal a'rabu wa yatba'uhu 70 alfan min yahudin asfahan fa yasiru fi min yahudi asfahan min yahudin asfahan mudafilai min yahudi asfahan fa yasiru fil ardi kulliha kal baisis tad baratul rihu illa makkata wal madinata fayamna'u minha fayamna'u minhuma wa muddatuhu 40 yawman yawmu kasanatin wa muddatuhu 40 yawman yawmu kasanatin wa yawmu kashahrin wa yawmu ka jumu'atin wa baqiya ayyamuhu kal'adat wa huwa a'warul 'aini maktubun baina 'ainihi faqra yaqra'uhul mu'minu faqat wa lahu fitnatun 'azimatun minha annahu ya'muru as-samaa'a fatumtira wal arda fatunbita ma'ahu jannatun wa narun wa jannatuhu narun wa naru jannatun hadara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala man sami'a bihi falyana anhu wa man adrakahu falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi aw bi fawatihi suratil kahfi ahsan wa barakatuh qala syarih rahimahullahu ta'ala Al-amru tsalits asyratu sa'ah tanda-tanda hari kiamat. Al-asyratu jam'u syaratin, bacanya syarat. Wa huwa lughatan al-'alamah atau afwan. Wa huwa lughatan al-'alamah, jangan ditasydid ya. Alamah. Asyrat jamak dari syarat. Secara bahasa maknanya alamah, tanda. Termasuk poin yang dikritikkan di sebagian buku-buku usul fikih ya, dan juga sebagian buku-buku fikih, ketika mereka menyebutkan pembahasan rukun, sebab dan syarat, ketika mereka menyebutkan misalkan syurutul irsi. Asyurut jam'u syartin. Wahual alamah. Nah, ini dikritik. Ya. Mereka mengatakan kalau syartun itu jamaknya yaitu syurut, itu maknanya bukan alamah. Adapun jamaknya maknanya alamah, itu dari syaratun. Itu yang dikritikkan di buku-buku masalah usul fikih, dalam masalah fikih biasanya ketika menyebutkan syarat. Difahami, jadi bacanya syarat. Secara bahasa alamah, tanda. Wassa'ah, adapun as-sa'ah, lughatan al-waktu, adalah waktu. Awil hadiru min, atau yang hadir dari waktu tersebut. Wal murad biha huna al-qiyamah. Namun yang dimaksudkan as-sa'ah di sini adalah nama lain dari hari kiamat. Fa asyratus sa'ah syar'an, adapun tanda-tanda hari kiamat secara syar'i. Al-alamat ad-dalatu ala qurbi qiyamil qiyamah, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Qala Allah taala Fahal yang zuruna illa sa'ah anta'tiyahum bagtatan faqad ja'a asyratuha. Terjemahkan Mus'ab ayat itu. Maka apakah mereka lihat kecuali hari kiamat? Terjemahkan dulu. Ayo, kalau salah benar nanti dibenarkan. Kalau salah disalahkan. Masa datang kepada mereka. Bagta itu tiba-tiba. Datang kepada mereka tiba-tiba. Maka sungguh telah datang tanda-tanda, tanda-tanda kiamat. Masih salah menerjemahkannya. Nasihin. Terjemahkan. Gampang ini, enggak perlu tafsir. Tinggal terjemahkan baik kosa katanya wadih. Apa-apa mereka. Menunggu. Hah? Faiz. Apakah yang mereka lihat itu melainkan hari kiamat? Entah tiang bakta yang datang kepada mereka itu secara tiba-tiba pada surat Tuhan. Idil. Yang telah datang kepada mereka tanda-tanda. Idil. Apa terjemahannya? Oh, antum udah lihat mana Google Al-Qur'an anu belum. Hati-hati kalau salah, siapa tahu dia yang menerjemahkannya juga enggak ngelihat dari sisi nahwu. Tidaklah yang mereka tunggu itu kecuali hari kiamat telah datang pada mereka secara tiba-tiba dan telah datang tanda-tandanya. Ya lumayan lah, benar lah, bisa dikatakan benar. Ya. Fal yang zuruna illa sa'ah. Tidaklah mereka menunggu melainkan hari kiamat. Kenapa diartikan tidaklah? Hal sama, hal inma. Ya. Kalau setelahnya ada illa, itu maknanya apa? Nafi. Ya. Yang zurun, maknanya apa? Yang tadziru. Ya enggak? Karena nazara kalau dia tidak dimutaaddikan maknanya apa? Intazara. Kalau dia mutaaddi dengan ila barulah artinya melihat. Kalau dimutaaddikan dengan fi maknanya tafakkara atau tadabbara. Fal yang zuruna illa sa'. Tidaklah mereka orang-orang kafir tersebut melainkan menunggu hari kiamat. Ya hakikat umat manusia di bumi ini cuma sekedar nunggu hari kiamat kan? Anta'tiyahum baghtatan yang datang kepada mereka secara tiba-tiba. Faqad ja'a asyratuha. Sungguh tanda-tandanya telah datang. Dalam artian kiamat tersebut datangnya tidak sekaligus tapi ada tanda-tandanya. Wa dzakara al-mu'allifu min asyratis sa'a ma ya'ti. Al-mu'allif Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah sebagai berikut. Al-awwal yang pertama. Khurujud dajjal dengan mentasydid jim. Khuruj ad-dajjal ikut wazan fa'al. Wa huwa lughatan dajjal secara bahasa sighatun mubalaghah. Sighah mubalaghah. Minad dajli dari ad-dajl. Wa huwal kadzib. Dan itu maknanya kadzib. wa tamwih. Tamwih itu maknanya talbis. Penipu. Ya. Secara bahasa ad-dajjal itu maknanya al-kadzib wa tamwih, yaitu talbis. Dusta dan menipu. Itu namanya ad-dajjal. Kedustaan dan penipuan. Dari lafaz ini ya ikhwan, sehingga ketika ada orang mengatakan sifulan dajjal, itu bukan maknanya dia dajjal, dajjal akhir zaman, namun sifat mubalago atau sirah mubalago dari dajjal, maknanya kadzab. Dan itu ada seseorang, siapa yang disebut Imam Malik, nah lupa namanya, dia datang ke kota Madinah. Kata Imam Malik, ha, dajjalun min dajjajilah nafainahu minal Madinah. Ini dajjalnya dari para dajjal. Usir dari kota Madinah ini tadi. Saya lupa, ada perawi sikoh sebenarnya dia. Ya, ada jarah dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Disebut dajjalun min dajjajilah. Wa syar'an, adapun syara syar'i, dajjal adalah rajulun mumawwihun. Seorang laki-laki yang mulabbis, penipu. Ya, dajjal itu nipu. Yakhruj fi akhir zamani yadda'i ar-rububiyyah. Tah. Dia akan keluar pada akhir zaman yadda'i ar-rububiyyah. Tah. Mengaku rububiyah. Maknanya mengaku rububiyah bisa nurunkan hujan, bisa memberikan rezeki. Dan dia juga mengaku yadda'i al-uluhiyah. Jadi tidak semata-mata rububiyah ya, mengaku apa? Al-uluhiyah, minta orang untuk menyembah dia. Wa khurujuhu tsabitun bis-sunnati wal ijma'. Antum lihat bahasanya Syekh Ibnu Taimin. Keluarnya dajjal itu tsabit dengan apa? Sunnah wal ijma'. Syekh tidak menyebutkan Al-Qur'an. Kenapa ya, ikhwan? Dikarenakan penyebutan dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, mereka sebagian para ulama menyebutkan, ya, di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan, tapi ada isyarat katanya. Dalam Al-Quran ada isyarat. Sebagian menyebut mengatakan tidak disebutkan dalam Al-Quran dikarenakan lihaqarati amri dajjal. Dikarenakan rendah hinanya perkara dajjal tersebut. Karena dia mengaku rububiyah. Sehingga tidak pantas untuk disebutkan dalam Al-Quran. Adapun ahlul ahwa'i wal bid'ah. Mereka mengatakan dajjal ini amrun takhili. Perkara khayalan saja. Bukan nyata. Tapi itu dajjal itu menunjukkan banyaknya kemaksiatan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qulu, Rasul mengatakan, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Pada lafaz a'udzu bika min fitnati al masiih ad dajjal. Juga ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan al masiih. Dajjal disebut al masiih. Sebagian mengatakan makna masih di sini mamsul ain. Mamsuh al ain, matanya terhapus. Ada yang menyatakan makna masih ad-dajjal itu maknanya li'annahu yamsah al-ard. Dikarenakan dajjal itu dah ngelilingi bumi. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mawt wal mamat. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam mengucapkan a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Rawahu Muslimun. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu minhu fis shalah. Muttafaqun alaihi. Juga Rasul berlindung dari dajjal pada salat. Wa ajma'al muslimun ala khurujihi. Kaum muslimun sepakat akan keluarnya Dajjal. Di situ disebutkan qala al-qadhi Iyad, berkata al-qadhi Iyad. Hadhil ahadits, hadis-hadis ini allati dzakaraha Muslimun wa ghairuhu fi qissati Dajjal, hadis-hadis yang telah disebutkan Imam Muslim dan yang selain beliau tentang kisahnya Ad-Dajjal, hujjatun li madzhabi ahli al-haq, merupakan hujjah, bantahan atau argumentasi, merupakan argumentasi, ingat li ya, hujjatun li madzhab ahli al-haq. Kalau lafadz hujjah setelahnya ada huruf jar li lam, maknanya argumentasi. Kalau setelahnya ala, itu bukan argumentasi, maknanya apa? Ya, bantahan atau celaan. Ya. Dalam artian bukan argumentasi yang mendukung, tapi argumentasi yang menghantam dia. Kalau setelahnya ala. Al-Quran, hujjatun laka, Al-Quran adalah argumentasi yang membela engkau. Au hujjatun alaika, atau hujjah, argumentasi yang akan menghantam engkau. Hujjatun li madzhabi ahli al-haq fi sihhati wujudi. Dalil tentang kisahnya Dajjal itu merupakan hujjah bagi ahlul haq tentang benarnya keberadaan Dajjal. Wa annahu syakhsun bi'ainihi, bahwasanya Dajjal adalah sosok dengan zatnya. Memang betul-betul ada secara person. Ibtalallahu bihi ibadahu. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan dia. Wa aqdarahu ala asya' min maqduratillahi, dan Allah takdirkan atau Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, aqdarahu, Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan pada dia, hu kembali ke Dajjal, ala asya' pada perkara-perkara, minal maqduratillah, dari perkara-perkara yang ditakdirkan oleh Allah azza wajalla, min ihya'il maut atau ihya'il mayyit, berupa menghidupkan orang mati, alladzi yaqtuluhu min zuhuri zahratid dunya, yang dia bunuh, alladzi yaqtuluhu, yang dia bunuh, sampai di situ ya. Ada yang menyatakan yang dibunuh ini adalah Imam Mahdi, sudah dibelah sama dia, dilewati oleh Dajjal. Dia mengatakan apa, antal kadzab alladzi haddatsanihi Rasulullah sallallahu, engkau adalah kadzab yang telah dikabarkan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Wa min zuhuri zahratid dunya, dan juga berupa apa? Berupa ditampakkan atau nampaknya gemerlapnya dunia. Dajjal bisa menampakkan keindahan dunia. Wal khasab ma'ahu wa jannatu wa naruhu wa nahrayhi, dan juga apa makna khasab? Hah? Apa di kamus coba lihat? Sama. Hah? Subur. Oh ya. Dia itu kan keliling. Kalau dia lewat ke kampung, diajak beriman, dia tidak mau beriman, kampung tadi kering. Kalau yang mau beriman, kampungnya subur. Wal khasbu ma'ahu, dan kesuburan bersama dia. Yaitu disebutkan dalam hadis. Kalau dia nawari, dia lewat satu kampung, nawari, mau tidak? Yakin tidak kalau saya adalah Tuhan kalian, Rob kalian? Kata orang-orang kampung tadi, tidak. Ditinggal sama dia, kering kerontang. Seluruh tanaman tadi mati. Datang dia suatu kampung, ajak orang-orang kampung tersebut beriman dengan dia, diterima, lalu tumbuh kesuburan tanaman yang ada di sana. Wa jannatuhu wa naruhu. Dan dia memiliki jannah. Wa naruhu. Wa nahrayhi. Dua sungai tersebut. Jadi punya kebunnya, surganya dia. Dia bawa kemana-mana itu udah gambaran surga terlihat. Wa naru, dan api. Wa nahrayhi, Dia ini bawa dua sungai ya, satu api, satu air. Yang mau masuk ke apinya Dajjal itu rasanya sejuk sebenarnya. Yang mau masuk ke airnya Dajjal itu kesengsaraan. Itu bisa tergambar. Orang kemana-mana bisa bawa air sama api. Itu luar biasa. Itu bisa bayangkan kalau istilahnya kanan kirinya ada air, ada api, ada surga. Qol, kata al-Qadiyat, mazhabu ahli sunnah. Siapa yang kemarin bisa katanya menggandakan duit? Nah, Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas tuh lagi banyak ketipu, apalagi Dajjal ini tadi. Antum bisa bayangkan, Kanjeng Dimas itu cuma katanya bisa menggandakan duit. Itu pun banyak banyak ketipu, apalagi kalau Dajjal ini tadi. Yang kalau dia datang ke kampung itu dia ngomong, "Beriman, mau enggak terima aku beriman?" Enggak kalah, ditinggal sama dia kering kerontang, seluruh tanaman tadi mati. Yang enggak beriman langsung tumbuh. Bayangkanlah. Kiri kanannya bawa air, bawa api. Luar biasa. Ini fitnah yang besar. Tapi dia enggak membunuh ya. Bukan membunuh seperti Dajjal merusak. Enggak. Dia ngajak beriman, ngajak nyembah. Qal mazhabu ahli sunnah wa jami'il muhadithin wal fuqaha'i wal nuzzar. Mazhab ahli sunnah, seluruh ahlul hadis, fuqaha' dan nuzzar, orang-orang cendikiawan. Maknanya ini mazhabnya ahli sunnah, mazhabnya seluruh ahlul hadis, fuqaha wan nuzzar, orang-orang cendikiawan. Khilafan liman ankarahu wa abtala amrahu minal khawarij wal jahmiyah wa ba'dul mu'tazilah atau wa ba'dil mu'tazilah, dalam rangka menyelisih orang-orang yang mengingkari apa, mengingkari Dajjal dan tidak mau menerima adanya Dajjal. Dari kalangan Khawarij, Jahmiyah, dan sebagian Mu'tazilah. Kemudian, kata Syekh Ibnu Taimin, wa qissatuhu, untuk yang di zaman sekarang, yang mengingkari Dajjal, yang mengikuti mereka ini, Muhammad Rashid Ridho. Ya, Muhammad Rashid Ridho. Disebutkan di buku Ana yang dulu Ana pakai belajar di Yaman. Sama Syekh Ahmad Syafan, beliau menyebutkan. Waqad taba'ahum ala dhalik Muhammad Rashid Ridho. Dan termasuk yang mengikuti Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah dan yang lainnya tadi adalah Muhammad Rashid Ridho. Fa innahu yunkiruhu wa yashakkik fi khurujid Dajjal. Dikarenakan dia termasuk yang mengingkari dan meragukan keluarnya Dajjal. Bisa lihat bantahan Syekh Mukbil judulnya Rudud Ahlil Ilmi fi Ta'inin fi Haditsis Sihr wa Bayan Bu'di Muhammad Rashid Ridho anis Salafiyah. Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Zaman sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan Muhammad Rashid Ridho adalah Salafi Sunni. Syekh Mukbil mengatakan ahli bid'ah. Dan yang tepat Muhammad Rashid Ridho bukan Salafi. Terus bagaimana dengan pujian Syekh Al-Albani? Ya, pujian sesuai dengan yang beliau ketahui. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang ada pada Muhammad Rashid Ridho. Di antara ini poin yang dikritikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada beliau. Dan beliau masih muslim. Tidak sampai kafir ya. Perkara kritik mengkritik itu perkara yang benar ya, dibenarkan dalam syariat. Tidak sebagaimana orang ketika ada orang mengkritik Syiah, mengatakan Syiah punya penyimpangan. Oh, tidak boleh. Sebagian orang terlalu dingin dalam hal ini tadi. Anti dalam mengkritik, menyebutkan Tidak boleh Syiah, sampai-sampai Syiah pun sekalipun. Ya. Ketika disebutkan kelompok-kelompok seperti itu penjagaan syariat. Ya, penjagaan syariat. Perkara yang dibolehkan, disyariatkan. Kalau tidak seperti itu, tidak terjaga syariat ini. Jadi. Walaupun dengan dhawabit asy-syar'iyyah, dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Justru orang yang mendinginkan, mendiamkan ahlul batil, dan itu sebagai bentuk nasihat pada dia. Dengan seperti itu tadi, bisa jadi dia rujuk dari kesalahan. Namun kalau didiamkan dengan kata, bahkan sebagian orang mengatakan, ya tidak bisa kita mengatakan Syiah sesat, segala macam. Karena dia belum merasa dibantai oleh Syiah, Rafidhah. Coba kalau dia merasakan apa yang dirasakan kaum muslimin saudara kita di Suriah, di Halab, dan orang-orang Yaman, bagaimana rasanya mereka dibantai oleh Syiah Rafidhah. Mereka sudah keyakinan tidak meyakini lagi kebenaran Al-Qur'an yang ada ini tadi. Itu sudah penyimpangan di atas penyimpangan. Kemudian di sini disebutkan wa qissatuhu, dan kisahnya annahu yakhruj min tariqin baina asy-syami wal iraqi, bahwasanya Dajjal keluar di jalan antara Syam dan Irak. Keluar dari jalan di antara Syam dan Irak. Fa yad'un nasa ila ibadatihi. Dia ngajak umat manusia untuk beribadah kepadanya. Fa aktsaru man yatba'uhu al-yahudu wan nisa'u wal a'rabu. Kebanyakan orang yang mengikuti dia adalah orang-orang Yahud, wanita dan A'rab. Apa mana A'rab? Orang-orang pedalaman. Ya, orang-orang pedalaman, orang-orang kampung. Maknanya kenapa? Orang-orang yang tidak punya ilmu gitu loh. Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang A'rab, orang-orang pedalaman, itu adalah orang-orang yang asyaddu kufran wa nifaqan. Paling keras kekufurannya, paling parah kan kemunafikannya. Dipahami? Bukan Arab di situ maknanya orang-orang Arab ya. Jadi nanti salah pula. Kalau orang-orang Arab jamak dia Arabi, Arabun. Ya. Itu Arab, orang-orang pedalaman, orang-orang yang jauh dari ilmu. Mana Arab di sini adalah orang-orang yang jauh dari ilmu. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Dan juga yang mengikuti dia, mengikuti Dajjal siapa? Wayatba'u as-sab'una alfan min yahudi asbaha asfahan. Yang akan mengikuti dia juga 70,000 dari kalangan Yahudi. Yahudi dari negeri apa? Asfahan. Asfahan ada di mana? Iran. Provinsi Iran sekarang ini ya, Ikhwan. Banyak Yahudi di Iran. Banyak. Syiah itu udah menyebar sekarang di Indonesia. Tinggal Indonesia, orang-orang Indonesia mau melek apa enggak. Kalau enggak melek, jadi Yaman kedua. Suriah. Apalagi negara-negara yang banyak Syiah. Fayasiru fil ardi kulliha. Dajjal berjalan di muka bumi. Kulliha, seluruhnya. Kalqais, bagaikan hujan. Istad barotfu arrihu. Hujan yang dihembuskan atau dibawa oleh angin. Didorong oleh angin. Istad barot, didorong oleh angin. Illa makkata wal madinata. Fayumna'u minhuma. Kecuali Mekah dan Madinah, dia Dajjal dihalangi dari dua kota tadi. Karena disebutkan dalam hadis, tidaklah ada satu gang dari kota Mekah, dari kota Madinah tadi, melainkan di situ ada malaikat jaga dengan lengkap persenjataannya. Bukan berimob jaganya. Malaikat tidak masuk, tidak berani dia masuk. Adapun yang lain, semuanya masuk, hatta Masjidil Aqsa. Masuk, tidak ada dikecualikan. Pengecualian cuma Mekah dan Madinah ketika itu. Ini menunjukkan keistimewaan Mekah dan Madinah. Namun ingat ya, keistimewaan Mekah dan Madinah la tuqaddisu ahadan. Tak bisa merekomendasi seseorang. Innama yuqaddasul mar'u amaluhu, yang merekomendasi seseorang adalah amalan dia. Dalam artian jangan, saya ini tinggal di Mekah, di Madinah, itu tidak mungkin masuk neraka, tidak mungkin mati di atas kebatilan, di atas kemaksiatan, sama saja. Ya, yang menyelamatkan kita ini amalan. Adapun negeri-negeri, walaupun ada hadis keutamaan mati di kota Madinah. Kemudian wa muddatu arba'una yauman. Jarak dia itu sekitar, muddah itu durasinya. Muddah itu bisa diartikan durasi. Durasinya arba'una yauman, selama 40 hari. 40 hari tadi yaumun kasanatin. Satu hari bagaikan satu tahun. Itu bisa bayangkan, satu hari bagaikan satu tahun, lama sekali. Wa yaumun kasyahrin, satu hari bagaikan satu bulan. Wa yaumun kajum'atin, satu hari bagaikan satu pekan, satu Jumat. Wa baqi ayyami kal'adah, sedangkan sisa hari-hari yang ada, 37 hari yang sisanya, kal'adah, seperti hari-hari biasa. Wa huwa a'warul aini, dan dia buta sebelah matanya. Sehingga Dajjal itu buta sebelah, a'war, sebelahnya rusak. Bukan mata satu yang ada di kening itu. Itu penggambaran. Kalau Dajjalnya ngelihat, bisa marah dia. Katanya itu menzalimi Dajjal. Ngejek itu. Mataku tidak seperti itu. Dua matanya itu. Tapi satunya rusak. Itu namanya a'war. Maktubun, tertulis, baina ainihi. No, sebutkan. Dua kan matanya kan? Baina ainihi. Dua. Jadi kalau bilang mata Dajjal, itu lambang mata Dajjal, enggak juga seperti itu. Dua mata Dajjal itu, cuma satunya rusak. Ya. Ada yang menyebutkan satunya itu terkeluar, cak biji, apa, cak terong lah, itu nama. Dia menyebutkan seperti itu. Maktubun baina ainihi kaf fa'ro, tertulis kaf fa'ro, kafir. Yaqra'uhu al-mu'minu faqat. Orang mukmin saja yang bisa membacanya. Walahu fitnatun 'azimatun, dan dia memiliki fitnah yang sangat besar. Minha annahu ya'muru as-sama' fatumtira wal arda fatunbita. Di antara fitnah tersebut, dia memerintahkan langit fatumtir, lalu angin tersebut menurunkan hujan. Memerintahkan bumi laju, lalu bumi tersebut menumbuhkan tanaman. Ma'ahu jannatun wa nar, dia bawa surga dan neraka. Fajannatun nar, surganya Dajjal itu neraka. Itu masuk surganya Dajjal, itu masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla. Wa naru jannah, itu masuk nerakanya Dajjal, hakikatnya adalah sejuk dalam itu. Dan itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadzara minhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memperingatkan dari Dajjal. Ini dalil yang menunjukkan ya, diperbolehkan untuk memperingatkan ahlul batil. Sekali lagi Anda ingatkan, kurang tepat kalau istilah tidak diperbolehkan kita memperingatkan ahlul batil. Selagi dia memang batil dan dia layak untuk diperingatkan, maka diperbolehkan untuk diperingatkan, bahkan wajib. Walaupun itu bukan perkara yang sifatnya wajib ain, namun wajib bagi orang-orang yang mempunyai ilmunya. Kalau tidak mampu ya sudah diam. Rasulullah SAW mengatakan, man sami abihi, barang siapa yang mendengar Dajjal, falyan'a anhu. Falyan'a anhu. Itu fiilnya adalah na'a, yan'a, dibuang alifnya. Na'a, yan'a. Fiilnya adalah dari na'a dan mudhari'nya yan'a. Falyan'a anhu. Sudah hendaklah menjauh dari Dajjal tersebut. Falyab'ud maknanya. Wa man adrakahu falyaqra 'alaihi fawatih suratal kahfi. Au fawatih bi fawatih suratil kahfi. Barang siapa yang mendapati Dajjal, hendaklah dia membaca awal bacakan kepada Dajjal tadi, ruqyah Dajjal tadi dengan apa? Awal-awal surat Al-Kahfi atau bifawati suratul Kahfi. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Nafsi bihadzal qadar subhanallahi.